Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Pokong Raya rahimani wa rahimakumullah. Mulai kesempatan malam hari ini, setiap insyaallah setiap malam Sabtu kita akan membahas tema aturan-aturan Islam atau adab-adab yang diajarkan oleh Islam ketika kita berkomunikasi, berbicara dengan orang lain, berdialog dan sebagainya, dari buku yang judulnya Adabut Takhattub, Adab Berbicara, Adab Berkomunikasi, karya Abu Abdullah Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala. Dan bisa kita katakan kajian kitab ini melengkapi apa yang telah kita bahas di majelis ini, di pertemuan-pertemuan yang lewat, yaitu membahas afat tulisan, hal-hal yang haram, hal-hal yang membuahkan dosa gara-gara aktivitas lidah. Maka hal tersebut perlu dan akan sempurna dengan dilengkapi dari isi buku ini. Mimbab takhliyah summa tahliyah. Ada satu kaidah dalam yang biasa disampaikan oleh para ulama akhlak, yaitu takhliyah summa tahliyah. Mengkosongkan diri dari hal-hal yang terlarang, hal-hal yang haram, kemudian tahliyah, kemudian menghiasi diri dengan hal-hal yang terpuji dan hal-hal yang mulia. Maka seorang muslim berkenaan dengan lidahnya, dengan lisannya, dengan perkataannya, maka dia hindari hal-hal yang Allah haramkan, hal-hal yang berbuah dosa. Yang ini bisa kita dapatkan dari kitab Afat Tulisan. Kemudian dia setelah itu dilanjutkan dengan menghiasi diri dengan adab-adab yang mulia yang diajarkan oleh Islam ketika kita berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain. Maka kita akan mulai dari mukaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Fa hadhihi risalatun mujazzatun mukhtasaratun. Maka buku ini adalah buku yang ringkas dan ringkas, yang berisikan tema dalam topik adab takhattub, adab berbicara, wal hadis dan berbicara dengan sesama manusia. Yang buku ini asalnya adalah aku ambil dari satu bab yang ada di tengah-tengah bukuku yang lain yang judulnya Fiqhul Akhlaq wal Mu'amalat ma'al Mu'minin. Maka saya Mustafa Al-Adawi itu punya buku judulnya Fiqhul Akhlaq yang tercetak dalam dua jilid tebal. Yang ketika buku ini atau kemudian mukadimah ini ditulis, alladhi yasdur tiba'an fi ajza'in, yang telah terbit secara berturut-turut pada fi ajza'in, terdiri dalam beberapa bagian. Kemudian nampaknya bagian-bagian tersebut kemudian disatukan dan tercetak dalam dua jilid. Satu buku yang bagus, berbicara tentang masalah akhlak, yang merupakan karya Syekh Mustafa Al-Adawi. Satu hal yang bagus untuk dibaca, ditelaah dan dipelajari. Dan buku Fiqhul Akhlaq ini telah ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Wa kuntu bi tanqihiha, maka pada asalnya ini adalah bab di kitab Fiqhul Akhlaq, kemudian disendirikan. Namun tidak hanya semata-mata disendirikan, namun tangkihiha saya edit lagi, saya tertib, saya tata ulang, dan saya tambahkan beberapa tambahan pada risalah ini. Kenapa ini dilakukan? karena tentu fikul akhlak jilidnya tebal, dua jilid. Ya, kenapa ini disendirikan? Lima ra'aitu min ihtiyajil muslimin, karena saya lihat ya, kaum muslimin, masyarakat sangat membutuhkan adab dalam masalah berbicara, adab dalam masalah berkomunikasi. Wa ni'mal adabu, dan sebaik-baik adab dan etika adalah adab yang diambil dan disimpulkan dari kitab Rabbina, dari Al-Quran, wa sunnati nabiyina, dan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dari perkataan para pendahulu kita yang saleh, terutama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Karena Al-Quran, kitab Rabbina, karena Al-Quran itulah yang menunjukkan pada jalan yang lebih lurus, itulah yang memberikan petunjuk kepada hal-hal yang benar, dan yang memberikan petunjuk pada jalan yang lurus. Wa aidan, demikian juga Al-Quran adalah ahsanul hadis, sebaik-baik perkataan. Dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita dapatkan dalam hadis-hadis beliau adalah ghairu hadin, sebaik-baik keteladanan, atau khairu hudan, sebaik-baik petunjuk. Wa atammuhu wa akmaluhu, dan petunjuk yang paling sempurna dan sempurna. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang diberi jawami' kalim. Jawami' kalim adalah kalimat-kalimat yang singkat namun syarat makna. Shalawatullah wa salamu alaihi. Dan jawami' kalim yang diberikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada yang berupa ayat Al-Qur'an dan ada yang berupa sejumlah hadis-hadis Nabi. Di antara ayat Al-Quran yang tergolong jawami' kalim adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna allaha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'idhil qurba wa yanha anil fahsya'i wal munkar wal bagh, dan seterusnya sampai akhir ayat. Demikian juga sejumlah hadis, dan banyak di antara hadis-hadis jawami' kalim itu bisa kita jumpai di hadis-hadis yang ada di Arba'in An-Nawawiyah. Wa amma ashabuhu, adapun para sahabat Nabi radhiallahu anhum, maka mereka adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi yang dikeluarkan untuk manusia. Famin sama, maka dari sana, maka sebaik-baik adab alal mutlak, alal itlak, tanpa ada pengecualian, adalah adab dan etika yang diambil dari kitabullah, dari Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan dari perjalanan para sahabat yang mulia, yang mereka para sahabat Nabi adalah orang-orang yang berakhlak dengan akhlak Al-Quran, yang belajar dari Nabi alaihi salatu wasallam. Maka oleh karena itu, maka saya pun kemudian memilih Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pun kemudian bersengaja menuju Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperhatikan kemudian metode takhatub berbicara dan metode berbicara yang ditempuh oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astakhlisu min dalika kullihi tariqatan. Kemudian kusimpulkan dari itu semua satu jalan, sejumlah adab dalam masalah berbicara. As'alullaha ayaja'alaha tariqan hasanatan li takhatub ma'an nas. Ya, aku mohon pada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah jadikan itu adalah jalan yang baik dalam berkomunikasi dengan orang lain dan berbicara dengan orang lain. Sa'ilan Allah azza wa jal, seiring memohon kepada Allah azza wa jal agar Allah memberikan manfaatku untukku dengan buku ini. Demikian juga buku ini memberikan manfaat kepada saudara-saudaraku kaum muslimin. Wa sa'ilan iyahu subhanahu ayat ja'ala hadha amalan khalisan mutaqabbala, seiring juga permohonan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah jadikan penulisan buku ini adalah bagian dari amal yang saleh bagi penulis, mutaqabbala, dan amal yang diterima di sisinya. Wa salli Allahumma wa salla Allahumma ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Abu Abdullah Mustafa ibn al-Adawi yang merupakan salah satu ulama yang ada atau berasal dari kota Mesir, tepatnya di provinsi, beliau tinggal di provinsi Dakhaliyah, di satu kota namanya Muniatu Samnud. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita langsung pada isi buku ini. Di antara adab seorang muslim dalam berbicara adalah qillatul hadis, adalah tidak menjadi orang yang banyak bicara. Wal i'rad anil lahwi, dan berpaling dan meninggalkan al-lahwu. Al-lahwu adalah satu hal yang sia-sia, satu hal yang tidak ada pahalanya, demikian juga tidak ada dosanya. Itu yang disebut al-lahwu. Maka di antara sifat orang yang beriman adalah berpaling atau meninggalkan al-lahwu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Dan orang yang betul-betul beriman adalah orang yang khusyuk dalam solatnya, dan mereka adalah orang-orang yang berpaling atau meninggalkan al-lahwu. Dan al-lahwu adalah ucapan ataupun perbuatan yang tidak ada ganjarannya, meskipun juga tidak ada dosanya. Maka jika orang yang beriman adalah orang yang semangat meninggalkan al-lahwu minal qaul, perkataan yang tidak ada nilainya, maka tentu perkataan yang haram dan dosa, mereka tentu lebih semangat lagi untuk meninggalkan dan menjauhinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman fi sya'ni tentang sifat ibadur rahman di surat Al-Furqan, Allah katakan wa idza maru billaghwi maru kirama. Maka jika mereka melewati satu majelis yang majelis tersebut isinya laghwu, isinya boleh jadi cuma adalah perkataan yang sia-sia, maru kirama, maka mereka lewatnya orang yang mulia. Mereka tinggalkan, mereka lewat di tempat tersebut, dan mereka katakan, saya termalu, terlalu mulia kalau duduk di tempat semacam ini. Saya adalah seorang yang merendahkan diri, saya adalah orang yang menghinakan diri dan menjadi orang yang hina kalau saya duduk di tempat semacam itu. Demikian sikap mereka terhadap majelis al-lahwi. Demikian juga firman Allah di surat Al-Qasas, وَإِذَا سَمِعُوا لَغْوَ أَعْرَضُ عَنْهُ. Dan jika mereka mendengar perkataan yang sia-sia, أَعْرَضُ عَنْهُ, mereka berpaling kepadanya, mereka menjauhinya, mereka meninggalkannya, dan mereka mengatakan وَقَالُوا لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ, masing-masing kita bertanggung jawab ngurusi dirinya sendiri-sendiri, masing-masing kita akan bertanggung jawab terhadap amalnya masing-masing. Assalamun alaikum, keselamatan untuk kalian. La nabtaghil jahilin, kami tidaklah mencari-cari masalah dengan orang yang jahil, dengan orang-orang yang bodoh, atau orang-orang yang suka berbuat dengan tindakan orang yang bodoh, suka mengejek, suka mengolok-olok, atau semacam itu. Kami bukanlah orang yang cari masalah. Demikian juga firman Allah di surat Al-Furqan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika ada orang-orang yang jahil, orang-orang yang usil, berkata kepada mereka isinya ejekan, isinya olok-olokan, isinya boleh jadi caci maki, qalu salama, mereka mengucapkan perkataan keselamatan. Ya, artinya mereka menghindari hal tersebut, tidak membalasnya, dan mereka memilih untuk pergi dan tidak meladeninya, tidak membalas olok-olokan dengan olok-olokan dan menjauhinya. Dan orang yang banyak berbicara itu dalam bahasa Arab disebut adalah athar-thar. Dan athar-tharun itulah orang yang banyak ngomong, adalah min abghadin nas, orang yang terlalu banyak ngomong sehingga hal-hal yang tidak perlu, tidak ada manfaatnya pun diomongkan. Berbicara dengan perkataan yang tidak perlu, itu athar-tharun. dan itu adalah abghadun nas, adalah manusia yang termasuk manusia yang paling dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabbikum minni majlisan yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan orang yang posisinya paling dekat denganku, rumahnya paling dekat denganku nanti pada hari kiamat, ahasinukum akhlaqan, adalah seorang muslim adalah di antara kalian yang paling berkualitas akhlaknya. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan. Dan orang yang paling aku benci di antara kalian dan orang yang rumahnya paling jauh dengan rumahku nanti pada hari kiamat, ini adalah atsar-tsarun al-mutasyaddiqun al-mutafaihiqun. Mereka itu adalah tiga jenis orang. Yang pertama kata Nabi adalah atsar-tsarun, itulah orang yang banyak ngomong. Ini orang yang semua perkara dia komentari, meskipun itu bukan bidangnya, sehingga omongannya cuma sia-sia karena tidak teranggap karena dia bukan ahlinya. Pokoknya semua berita dia komentari, semua berita dia komentari, meskipun omongannya adalah omongan yang tidak ada manfaatnya, tidak ada nilainya, tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya. Maka ini adalah orang yang Nabi benci, atau bahkan orang yang sangat Nabi benci. Demikian juga al-mutasyaddiqun. Nanti akan dijelaskan itu al-mutasyaddiqun. Kemudian al-mutafaihikun. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami telah mengetahui apa makna atsar-tsarun dan al-mutasyaddiqun. Lalu apa yang dimaksud dengan al-mutafaihikun? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mutakabbirun, orang yang sombong dengan mulutnya. Orang yang sombong dengan mulutnya. Orang yang enggak mau mati gaya atau apa istilahnya, ya kalau enggak bisa sombong dengan perbuatan, ya minimal sombong dengan omongan, ya. Meskipun sebenarnya enggak punya, namun gayanya sok punya. Meskipun sebenarnya enggak tahu, gayanya sok tahu. Nah, orang yang sombong dengan ucapannya, orang yang merendahkan orang lain dengan lisannya, itu al-mutafaihikun. Hadis ini diriatkan oleh At-Tirmidzi, dan penulis buku ini mengatakan walau syawahid yuhassanu biha. Dia punya hadis ini memiliki sejumlah penguat sehingga statusnya hasan li ghairihi. At-Tirmidzi menjelaskan tentang apa itu atsar-tsar. Tsar-tsar artinya katsirul kalam, orang yang banyak ngomong, orang yang terlalu rajin ngomong, rajin komentar, rajin komen. Di semua status temannya komen semua. Nah, sekali buka Facebook, nah semua status dia komentari semua. Meskipun itu enggak ada gunanya, enggak ada manfaatnya. Dia tidak dapat tambahan pahala dengan komentar tersebut, ya, meskipun juga tidak dapat dosa dengan komentar tersebut, namun semuanya dikomentari. Itu atsar-tsar. Wal mutasyaddiq wal ladzi yatatawwal 'alan nas. Dia adalah orang yang menzalimi orang lain dengan lisannya. Wa yabdhu 'alaihim. Dan dia adalah orang yang beromong dengan ucapan yang kotor ditujukan kepada orang lain. Mutasyaddiq itu diambil dari kata-kata syidqun yang artinya adalah ujung mulut. Maka setiap orang tentu memiliki dua syidqun. Maka syidqun pakai sin itu beda dengan syidqun pakai sot, ya. Syidqun pakai sot artinya jujur, syidqun pakai sin itu artinya ujung mulut. Maka dia adalah orang yang membuka lebar-lebar, ya, dari ujung sampai ujung mulutnya. apa yang kemudian keluar? Yang keluar adalah kezaliman kepada orang lain dengan mulutnya, diantaranya adalah berucap dengan ucapan yang kasar, ngejek, ngolok-ngolok orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala membenci kita, membenci perbuatan yang ini adalah aktivitas lisan, qila wa qal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha karihalakum qila wa qal wa kathrata su'al wa ida'atal mal." Allah membenci qila wa qal wa kathrata su'al dan banyak bertanya yang tidak perlu, atau banyak minta tolong kepada, atau sering dan bolak-balik minta bantuan finansial kepada orang lain. Boleh diterjemahkan dengan salah satu dari dua terjemah ini, wa ida'atal mal, dan Allah membenci membuang-buang harta. Maka kathrata su'al itu bisa diterjemahkan dengan dua-duanya, karena dia dua terjemah di atas bisa diartikan dengan banyak bertanya yang tidak perlu, banyak bertanya yang tidak ada manfaatnya, banyak bertanya cuma untuk ngetes ustadznya, untuk ngetes pemateri, untuk menjajaki ilmunya, bukan karena cari manfaat. Demikian juga, atau bisa juga dimaknai dengan orang yang bolak-balik minta tolong kepada orang lain, minta bantuan finansial kepada orang lain. Dan itu satu hal yang Allah benci, dan satu hal yang juga tidak disukai oleh umumnya manusia. Ya, kalau minta tolong satu dua kali ya mungkin wajar-wajar, namun kalau jadi langganan setiap bulan dimintai bantuan, maka orang pun tidak suka. Kemudian tentang qila wa qal, maka qila wa qal bisa kemudian punya dua makna. Yang pertama adalah sibuk tahu berita tentang orang lain. Apa yang dikatakan tentang fulan, kemudian apa yang dikatakan oleh fulan menanggapi hal tersebut. Dia sibuk, si A ini dapat komentar apa, kemudian apa respon dia terhadap komentar tersebut. Kemudian setelah dia ngasih respon, dapat respon balik apa, dan apa tanggapan balik dia terhadap hal tersebut, dan demikian seterusnya. Maka dia sibuk cari berita. Dia punya teman, si A, si B, ini ada apa dengan si A, ada berita apa, komentar apa tentang si A, kemudian apa yang respon dia dengan perkataan tersebut. Oh, si B demikian juga. Ada orang yang sibuk dan asik punya hobi semacam ini, cari-cari kabar, gimana ini kabarnya si A, ada perkembangan baru apa, apa komentar orang tentang dia, kemudian apa respon balik dia dengan komentar orang. Dan dia itu dia cari satu-satu tetangganya yang demikian, teman-temannya. Maka ini adalah orang yang sibuk dengan qila wa qal, sibuk dengan status-status pribadi Facebook orang. Dia lagi galau, habis dimarahi dosennya, bikin status. Kemudian kita tanyakan, ada apa sih? Ada apa yang terjadi? Maka ini sibuk dengan qila wa qal, sibuk cari informasi. Dia dapat komentar apa dan apa tanggapan dia. Kemudian makna yang kedua untuk qila wa qal adalah sibuk dengan kabar burung yang tidak jelas validitasnya. Maka ikut berperan serta menyebar luaskannya, mengesernya, padahal itu berita yang belum jelas. Namun asal kemudian judulnya wah, kemudian ikut mengeser, padahal dia belum tahu kejelasan berita tersebut, apakah berita yang benar ataukah tidak, ataukah bukan berita yang benar. Itu juga makna yang kedua dari qila wa qal, dan bisa dimaknai dengan dua-duanya. Maka di antara bentuk qila wa qal, orang yang kita jumpai pada banyak orang sibuk dengan berita artis. Itu bagian dari qila wa qal dengan makna yang pertama. Ini artis ini ada berita apa dan apa respon dia terhadap berita tentang dirinya. Dan bagaimanakah perkembangan selanjutnya, kemudian perkembangan selanjutnya, kemudian perkembangan selanjutnya. Maka itu bagian dari qila wa qal. Kemudian perhatikanlah ila hasaidi alsun, tentang panen yang akan didapatkan oleh setiap orang dari lidahnya. Dan bagaimanakah panenan lidah tersebut menyeret pelakunya. Renungkanlah sabda Nabi SAW kepada Mu'ad bin Jabal, wahal yukabun nasu ala wujuhim finnar illa hasa'ida al-sinatihim. Dan tidaklah manusia itu ditelungkupkan pada wajahnya. Tidaklah banyak orang itu diseret untuk dilimparkan ke neraka dalam keadaan telungkup, dalam keadaan tengkurap, wajahnya di bawah, kecuali gara-gara dia memetik hasil panen dari lidahnya. Ini hadis-hadis yang sahih li ghairihi, diatkan oleh At-Tirmidzi dari Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu, dan hadis ini adalah salah satu hadis di Arba'in An-Nawawiyah. Dan sebelumnya berkenaan dengan hadis tentang tiga hal yang Allah benci tadi, di catatan kaki disampaikan utuhnya hadis atau lengkapnya hadis. Hadis di atas diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Al-Mughirah ibn Syu'bah, di mana sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah ini katabahu, menulis isi hadis di atas, dituliskan kepada di surat yang ditujukan kepada Muawiyah. Lamma talaba minhu Muawiyah, tatkala Muawiyah ibn Abi Sufyan meminta kepada Al-Mughirah bin Syu'bah agar mengirimkan kepadanya satu surat berisi hadis yang dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menulis surat, dan yang disampaikan adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yanha anil qila wa qal wa kathrati su'al wa idu'atil mal. Maka di sini kita jumpai pelajaran bahwasanya ilmu yang didapatkan lewat buku adalah ilmu yang sah. Ilmu yang didapatkan lewat tulisan adalah ilmu yang sah, manakala kita tahu tulisan tersebut itu nisbahnya kepada si penulis adalah nisbah yang valid. Maka Muawiyah ibn Abi Sufyan, beliau mendapatkan ilmu dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah tidak secara langsung, tidak talaqi secara langsung, namun dengan surat. Beliau kirim surat kepada Mughirah bin Syu'bah, tolong berikan kepadaku, sampaikan kepadaku hadis yang kau pernah engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pesan Nabi yang pernah engkau dengarkan dan pernah engkau dapatkan. Maka kemudian dibalas dengan surat, dibaca oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan, dan beliau pun meyakininya sebagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengambil faedah darinya. Maka mengambil ilmu dari buku, dari tulisan, asalkan itu adalah adalah tulisan yang kemudian valid, betul, bukan palsu, memang itu tulisan si fulan, tulisan Mughirah bin Syu'bah, dan dia mendengar langsung dari Nabi, maka tidak masalah. Maka satu hal yang tidak masalah. Maka ilmu agama itu sah sebagai ilmu meskipun didapatkan lewat tulisan, tidak sebagaimana keyakinan LDII yang mengatakan bahasanya ilmu agama itu tidak sah kecuali harus mangkul, kecuali harus talaqi langsung sama guru. Kalau membaca buku ilmunya tidak sah. Itu akidah dan keyakinan LDII, dan itu satu anggapan yang tidak benar. Terlalu banyak dalil untuk membantah anggapan tersebut. Ini bahasanya cara untuk mendapatkan ilmu itu boleh jadi langsung belajar, boleh jadi membaca buku, boleh jadi mentelaah, boleh jadi mengkaji satu permasalahan, mengumpulkan segala informasi terkait hal tersebut, dan kemudian menyimpulkannya. Maka di antara sanggahannya adalah hadis ini. Ya, karena hadis ini dalil menunjukkan sahnya ilmu yang didapatkan dengan via tulisan, via kertas, demikian itu via buku, asalkan bukunya adalah valid, betul-betul tulisan si fulan, maka pada hakikatnya kita belajar kepada penulis buku tersebut. Ini adalah tulisan valid Syaikh Mustafa Al-Adawi, maka kita sedang belajar kepada beliau. Dan ilmu yang kita dapatkan dan pemahaman yang kita dapatkan dari apa yang kita baca adalah ilmu yang sah. Kemudian demikian juga renungkanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi katakan sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat ma yatabayyanu fiha, yang tidak dia teliti terlebih dahulu, yang dia tidak mencari kejelasannya. Yazillu biha, akhirnya gara-gara perkataan tersebut dia terpleset masuk neraka. Dan jarak dia di neraka dari ujung, dari tepi neraka sampai ke tempatnya, ke posisinya adalah jarak yang lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Artinya dia masuk neraka di level yang sangat-sangat dalam. Dan neraka makin dalam, makin keras siksaannya. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba itu berbicara dengan satu perkataan min ridwanillah, ternyata adalah perkataan yang Allah ridai, layul kilaha bahlan, yang dia tidak perhatian dengannya. Ya, boleh jadi kemudian dia memberikan nasihat, nasihat ini mungkin sekedar guyonan, namun itu nasihat kepada seseorang, dan itu adalah nasihat yang benar, dan orangnya kemudian mendapatkan pencerahan gara-gara ya, nasihat yang diungkapkan dengan tidak serius. Maka ini jadi sebab Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang tersebut beberapa derajat. Sebaliknya, ada seorang yang berkata-kata dengan satu perkataan yang Allah murkai, yang dia tidak kemudian perhatian dengan kata-kata tersebut, yahwi, jatuhlah dia biha dengan sebab kata-kata tadi fi jahannam, di dalam neraka. Demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Dan neraka itu disebut jahannam dari kata-kata jahmun, yang makna asalnya adalah gelap atau hitam. Maka neraka itu disebut neraka karena api neraka itu hitam. Api neraka itu gelap, hitam. Bukan api yang warnanya merah ataukah warnanya biru, namun warnanya hitam. Demikian juga neraka itu disebut jahannam karena dalamnya, dan semua yang dalam itu tentu terlihat gelap dan hitam. Kemudian satu adab yang wajib untuk kita perhatikan berkenaan dengan berbicara, bahasanya innal kalimat, semua kata-kata yang kita katakan, semua tulisan yang kita tulis itu tusatpor, itu dicatat, watuktab, dan dicatat oleh malaikat. Untuk seorang hamba, untuk si orang yang mengucapkannya, dan dia akan melihat catatannya tersebut, amalnya tersebut berupa ucapan baik atau ucapan buruk di buku catatan amalnya nanti pada hari kiamat. Maka di antara adab yang wajib diperhatikan oleh seorang muslim ketika dia mau berbicara, mau komentar, mau menulis, ingatlah bahasanya semua yang kita katakan itu nanti dicatat malaikat. Semua yang kita tulis sebagai kata-kata kita itu dicatat oleh malaikat. Bahkan menurut pendapat yang paling kuat, yang dicatat oleh malaikat tidak hanya kata-kata yang nilainya pahala ataukah nilainya dosa, yang nilainya netral juga dicatat oleh malaikat. Sampai-sampai cuma sekedar aduh, oh, atau kemudian mengerang, ya, itu semua dicatat oleh malaikat. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid," dan tidak ada satu ucapan yang keluar illa ladaihi raqibun atid, kecuali di dekat seseorang itu ada malaikat pencatatnya, yang dia adalah raqibun, senantiasa mengawasi, dan atidun, dan dia selalu hadir dan tidak pernah pergi, dan pergi karena selalu hadir. Demikian juga firman Allah Ta'ala, wa inna alaikum lahafidhin, sungguh bersama kalian malaikat-malaikat yang menjaga. Kiraman katibin, itulah malaikat-malaikat yang mulia dan dia mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, dia mengetahui apa saja yang kalian lakukan. Demikian juga firman Allah di surat Al-Jathiyah, hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haq, inilah buku catatan kami yang dia berbicara apa adanya kepada kalian. Inilah buku catatan amalmu yang dia berbicara apa adanya. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kami mencatat semua yang kalian kerjakan, termasuk di antaranya semua yang kalian ucapkan. Yang boleh jadi kita sudah lupa kalau ternyata 10 tahun yang lewat, 15 tahun yang lewat, 20 tahun yang lewat, 30 tahun yang lewat, kita pernah ngomong seperti itu. Namun itu semua tetap tercatat sebagaimana firman Allah, ahsahullahu wa nasuh. Allah mencatatnya dan kalian lupa. Allah mencatatnya dan kalian sudah lupa. Karena ini sudah 30 tahun yang lewat kita katakan. Kita sudah lupa ngomong apa. Namun masih lengkap terdata dengan baik di catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ma'udawana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.